rasa dendam merindu, meskipun masa kisah kasihku bersilih kau telah lama berlalu. Namun ku teringat selalu di dalam tidur daku terjaga karena bayanganmu menggoda peristiwa yang bersejarah. Masih tergores di dalam jiwa, walau angan tetaplah angan, impian pun tinggallah impian, namun kau selalu di dalam ingatan. Di lembah duka lara hatiku berpalutkan rasa dendam merindu. Meskipun masa kisah kasihku bersilih kau telah lama berlalu, namun ku teringat selalu. Rasa dendam merindu, meskipun masa kisah kasihku bersilih kau telah lama berlalu, namun ku teringat selalu. Dalam tidur daku terjaga karena bayanganmu menggoda peristiwa yang bersejarah. Masih tergores di dalam jiwa, walau angan tetaplah angan, impian pun tinggallah impian, namun kau selalu di dalam ingatan. Di lembah duka lara hatiku berpalutkan rasa dendam merindu. Meskipun masa kisah kasihku bersilih kau telah lama berlalu, namun ku teringat selalu.